Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Langsung di baca syarahnya di sini. Ya, faddal faza. Langsung syarah, kemarin matanya sudah kan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu wa huwa qismani arafa hadzal hasra bil istiqra urifa hadzal hasru bil istiqra'i wa qawluhu fadhamiru ila akhir ay annal murada bil dhamiri hun bil mudmari huna al munfasilu faqad li annahu huwa alladhi yabtadi'u bihil kalamu huwa itsna asyara dhamiran itsnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi wa khamsatun lil ghaibi kama sabaqa bayanuhu fa'il dari sabaqa kama sabaqa bayanuhu fil fasli dhami fil faslil mudmari nahwu wa ana rabbukum wa nahnu a'lamu bima yaqulun wa anta maulana wa anti qa'imatun wa antuma qa'imani wa antum la tash'urun wa antunna qa'imatun wa huwa al-latiful khabir wa hiya rawadatni an nafsi wa idh huma fil ghar wa hum darajatun 'indallah wa hunna libasul lakum fal mubtada'u fi hadhihi al-amthilati dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in. Baik. Naam. Wa huwa qisman, mubtada itu ada dua, zahir wa mudmar. Urifa hadzal hasru, pembatasan ini diketahui, kok ada dua aja? Bil istiqra. Ya, dengan berdasarkan penelitian. Fal mudmar ana wa aqwatuha itu ila akhir. Annal murad bil mudmar huna al munfasil faqat. Yang dimaksud dengan domir sini domir munfasil aja yang jadi mubtada. Karena domir-domir yang lain enggak bisa jadi mubtada. Li annahu waladhi yabtadi'u bihil kalamu. Karena domir munfasilah yang kalam bisa dimulai dengannya. Wa wasna asyara domiran, ada 12 domir, isnani lil mutakalim, dua untuk mutakalim, ana nahnu, khamsatun lil mukhatabi, lima untuk mukhatab, anta, antuma antum, anti antuma antunna, wa khamsatun lil gaibi, lima yang gaib, yang untuk yang orang ketiga, huwa, huma, hum, iya, hunna. Nah, kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, fi faslil mudmar, di pasal penjelasan tentang domir. Nahu ana rabbukum, lihat ana mubtada. Nahnu a'lamu biman yakulun, nahnu mubtada. Anta maulana, anta mubtada. Anti qa'imah, antuma qa'iman, mubtada itu semua. Antum la tash'urun, mubtada antum. Antunna qa'imat, antunna mubtada. Huwa al-latiful khabir, huwanya mubtada. Hiya waradatni an-nafsi, hiyanya mubtada. Idhuma fil ghar, huma mubtada, karena id tidak beramal pada mubtada. Hum darajatun inda Allah, hum mubtada. Hunna libasulakum, hunnanya adalah mubtada. Fal mubtada ufiyadil amsilati domirun munfasilun fimali rafin. Mubtada pada contoh-contoh seperti ini adalah domir munfasil yang menempati posisi rofa. Nah, Johar berikutnya. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syarih fidhullah ta'ala. Wa qawluhu mubtada'un lahu khabarun. Wa hadha huwa al-aktharu. Wa qawluhu shadda masadda al-khabari ay annahu agna 'an dhikri al-khabari la bi ma'na anna al-khabara hadfu hudhifa. Hudhifa fasaddu hadha masadda hadha masaddahu. Wa qawluhu nahnu aqa'imun zaidun wa ma qa'imun ama qa'imun az-zaidani. Hadha misalun li ismil fa'ili al-muta'ammidi 'ala al-istifhami kama fil mithal al-awwal wan-nafyi kama fi ath-thani. Fa qa'imun fil mithalaini mubtada'un wa huwa ismun fa'ilun ya'malu 'amal al-fi'li. وزيد والزيدان فاعل سد مسد الخبر وقوله وهل مدروب العمراني وما مدروب العمراني هذا مثال لاسم الفاعل المتعمد على الاستفهام كما في المثال الأول اسم الفاعل اسم المفعول هذا مثال مدروب عمران هذا مثال لاسم المفعول bukan اسم الفاعل coret ganti والنفي كما في الثاني فمدروب في المثالين مبتدأ وهو اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمفعول والعمران نائب فاعل شد مسد الخبر وإنما أغنى هذا الوصف عن الخبر لأنه في معنى الفعل فقولك أقائم زيد وما قائم الزيدان في معنى أيقوم زيد وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عنه فقد لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في معناه وهذا المرفوع الذي يسد مسد الخبر قد يكون ظاهرا وهو الأكثر كالأمثلة المتقدمة وقد يكون ضميرا كما في نحو أراغب أنت فراغب مبتدأ وأنت ضمير منفصل فاعل سد مسد الخبر نعم طيب مبتدأ yang ظاهر ada dua مبتدأ له مرفوع wa mubtada lahu marfu sadda masad al khabar. Nah. Sadda masad al khabar yang menutupi khabar ai annahu aghna an dzikri al khabar. Bahwasanya mubtada yang memiliki marfu maka dia sudah cukup tidak butuh lagi disebutkan khabar. La bi ma'na anna al khabara hudhifa. Bukannya maknanya khabarnya dihadaf. Enggak. Memang khabarnya enggak ada. Kok khabarnya enggak ada? Karena kalimat sudah sempurna tanpa adanya khabar. Fasadda hada masadda. Maka marfu'nya dari mubtada ini sudah menutupi ya jalan dari khabar tadi. Nahu aqaimun zaidun wa ma qaimun az-zaidani. Hada misalun ismil fa'il. Ini contoh untuk isim fa'il dari isim sifah ya yang menjadi mubtada. Ya. Al-mu'tamadu 'ala al-istifham yang disandarkan pada isim istifham. Kama fil misalil awal sebagaimana dalam contoh yang pertama. Wan-nafyi kama fi misalil tsani yang juga disandarkan kepada ya, nafyun pada contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Ya. Aqaimun Zaidan hamzahnya istifham qaimun fi misalain mubtadaun keduanya adalah mubtada berarti contoh kedua kan ma qaimun az-zaidan gitu ya ma qaimun az-zaidan diawali oleh nafyun maka boleh mubtadanya nakirah nah taib fa qaimun fi misalain mubtadaun mubtada qaim wahuwa musmu fa'ilin yang wahuwa musmu fa'ilin dan qa'imun adalah isim fa'il isim sifah ya'malu amalan fi'li dia beramal amal fi'il berarti nanti dia punya fa'il yang disebut marfu'nya. Fa wa zaidun wa zaidani fa'ilun sadda masdar khabar. Itu maksudnya. Wa qawluhu wa hal madrubun amran wa ma madrubun amran. Ya, hadha misalun lismil maf'ul, bukan lismil fa'il. Ini contoh isim maf'ul al-mu'tamadu atau al-mu'tamadi ala istifhamin kama fi misalil awal, yang bersandar, yang disandarkan pada isim istifham pada contoh yang pertama. Hal madrubun al-amran wa nafyi kama fi tsani, dan disandarkan pada nafyun pada contoh yang kedua. Ma madrubun al-amran, maka madrubun fil misalain kedari dua contoh tadi, mubtada'un adalah mubtada' wa wasmu maf'ulin ya'malu amalal fi'li al-mabni lil maf'ul, yang dia beramal amal fi'il namun amal fi'ilnya mabni lil majhul. Amrani naibu fa'ilin sadda masadal khabar. Wa innama agna hadal waswa anil khabar, dan sifat ini sudah tidak butuh lagi dari khabar, ya, yang dia mubtada, li'annahu fi ma'na al-fi'li, karena dia sudah berada di makna-makna fi'il. Wa qawluka aqa'imun zaidun wa maqa'imun az-zaidan fi makna ayakumu zaidun. Nah, itu maksudnya. Wa kemudian, ya, ma yakumu az-zaidan, itu maknanya. Wal fi'l la yasihu al-ikhbaru anhu wa kadhalika ma kana fi makna, ya. Dan yang namanya fi'il enggak bisa, dia enggak layak untuk jadi khobar. Ya, demikian pula yang semakna dengannya. Taim. Ya, fi'il itu enggak layak ada khobar dari dia. Fi'il itu layaknya ada fa'il gitu. Ada naibul fa'il, ada maf'ul. Fi'il itu enggak layak ada khobar dari dia. Nah, wa hadzal marfu' alladhi yasuddu masadda al-khabar qad yakunu dhahiran, dan marfu' dari mubtada yang dia nanti menutupi mubtada terkadang di isim dhahir, wa huwal aktsaru, ini yang paling banyak, kal amsilati al-mutaqaddimah, seperti contoh yang lalu, wa qad yakunu dhamiran, terkadang dalam bentuk dhamir, dhamira dhamir munfasil. Aragibun anta, ragib kan isim fa'il ya, mubtada'un, iya, didahului oleh hamzah istifham. Anta domirun munfasilun fa'ilun, fa'il dari mana? Dari ragib, ya. Sadda masadal khabar, ya, sama kayak kita katakan amadrubun anta, apakah ente dipukul, ya. Itu kan sama kayak kita nanya hal duripta gitu, apakah Anda dipukul? Nah, kita tanya ke mantu, amahbubun anta? La. Misalkan, apakah Anda dicintai? Enggak. Man yuhibbuni? Siapa yang cintai aku? Wa man tuhibbuni? Dan siapa ya? Si dia mencintai aku. Nah, enggak ada. Illa wahidah. Jadi satu aja, istrinya. Yang gitu contoh, ini contoh doang mantok. Bahkan istrinya juga nggak mencintai. Apa? Kenapa? Istri juga nggak ingin mencintai. Nggak usah curhat di sini. Nggak usah curhat di sini. Nggak usah curhat di sini. Tidak menerima curhat. Ungkapkan aja, tapi kita nggak layanin. Nah, taib. Qala al-musannif wala yakunu al-mubtada nakiratan. Mubtada tidak bisa nakirah. Illa bi musawwigin, kecuali dengan adanya yang membolehkan. Wal musawwigatu katsiratun. Hal-hal yang membolehkan mubtada jadi nakirah itu banyak. Minha di antaranya ayat taqaddama 'alan nakirati nafyun aw istifhamun. Di antaranya nafyun dan istifham, dia mesti mendahului mubtada. Contoh, ma rajulun qa'imun, maka rajulun mubtada. Kenapa boleh? Karena didahului oleh nafiyun. Wahal rajulun jalisun, rajulun mubtada, didahului oleh istifham. Wa qawlihi ta'ala a ilahum ma'allah, maka ilah mubtada. Kenapa? Karena didahului oleh istifham. Wa minha antakuna mausufatan, dan syarat berikutnya, kapan mubtada boleh nakirah? Dia diberikan sifat atau diberikan na'at, alias dia memiliki na'at. Berarti mubtadanya nanti jadi man'ut, jadi mausuf. Ya. Wala abdun mu'minun khairun. Ya. Lamnya lamul ibtida, abdun mubtada, mu'minun na'at. Khairun khobar, khobar mubtada. Taib. Wa minha an takuna mudafatan, di antara mubtada nakirah apabila dia diidofahkan. Khamsu salawatin katabahunna Allah. Khamsu mubtada. Kenapa boleh mubtada? Apakah ada musawwiknya? Ada. Apakah ada ya didahului oleh nafyun? Enggak. Istifham? Enggak. Apakah dia punya na'at? Enggak. Terus apa musawwiknya yang membolehkan? Nah, mudafatan. Antakuna mudafatan, dia diidofahkan. Wa minha ayakuna al-khabaru dharfan aw jarran aw majruran muqaddamaini ya ala nakirah. Di antara juga khabarnya berupa dharf dan jar majrur. Yang dharf dan jar majrur ini didahulukan daripada nakirahnya yang mubtada nakirah tadi. Nahu indaka rajulun. Ya, maka rajulun mubtada muakhar. Fiddari imra'atun. Imratun juga mubtada muakhar. Wa nahwi qawlihi ta'ala ya, wa ladaina marzid. Mazid mubtada. Wa ala absarihim gishawah. Gishawah mubtada. Nah, berikutnya baca Nabil. Bismillah. Qala syarih rahimahullah qawluhu wa la yakunu mubtada'u nakiratan illa bimusawwighin lal akhir ay al asla fil ay al aslu al aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan la nakiratan li annaha majhulatun wa wal hukmu ala al majhuli la yufida ghaliban la yufidu ghaliban illa in hasalat bihi faidatun wa tahsilul faidati idza mana idza takhtasat tilkan idza tukhassisat tilka nakiratu biwajhi min wajhi takhsisi fataqrabu hina idzin min al ma'rifati wa yahsilu takhsisi fil ghalibi bimusawwighin min al musawwighati wa hiya kathiratun annaha ba'duhum ila Naifin wa thalathina wa dhakara ba'duhum annaha tarji'u ila shay'aini wa huma al-umumu wa wal khususu. Naam. Apa? Iya. Yahsulu at-takhsis itu. Apa? Nih mau diperjelasin, sabar. Mau ditanya. Udah enggak usah dijelasin kok begitu. Ditanya kan? Ini mau dijelasin. Ada aja dia. Ini mau dijelasin. Wa qawlu wa la yakunul mubtada'u nakiratan ila bimusawwigin. Mubtada tidak bisa menjadi nakirah kecuali dengan ada yang membolehkan. Ai al aslu fil mubtada ayakuna ma'rifatan la nakiratan. Hukum asal pada mubtada dia mesti ma'rifah, tidak boleh nakirah. Di annaha majhulatun, karena yang namanya nakirah tidak diketahui. Wal hukmu alal majhul, dan hukum atas sesuatu yang tidak diketahui, la yufidu, dia enggak bisa memberikan faedah. Ghaliban kebanyakannya demikian. Illa in hasalat bihi faedatun. Ya, kecuali jika memang ada faedahnya. Wa tahsulul faedatu, dan adanya faedah itu, idza tukhsisat tilkan nakiratu biwajhin minal wujuh at-takhsisi. Apabila nakirah tersebut dikhususkan dengan berbagai aspek dari aspek-aspek takhsis, ya, takhsis itu pengkhususan. Fataqrumu hina idan minal ma'rifati. Nah, ketika nakirah ada pengkhususan tadi, kalau begitu dia sudah dekat dengan ma'rifah. Wa yahsulu at-takhsisu fil ghalib, dan pengkhususan dari nakirah itu bisa terrealisasi fil ghalib umumnya, bimusawwigin minal musawwiqat, dengan adanya yang membolehkan dari berbagai hal-hal yang membolehkan. Wahia kathiratun, dan ini sangat banyak. Anhaha ba'duhum ila naifin wasalasina, yang sebagian mereka, sebagian ulama nahu, ya, menyimpulkannya anhaha, menyimpulkannya sampai kepada lebih dari 30. Ya, wa dzakara ba'duhum, dan sebagian ulama nahwu menyebutkan annaha, bahwasanya musawwiq tersebut tarji' ila syai'ain. Ya, kembali kepada dua hal aja, wa huma al-umum wal khusus. Itu yang umum dan yang khusus. Qala wa yahsul, mana lagi tadi, wa qawluh ayataqaddama ala nakiratun nafyun aw istifhamun. Ya, nakirahnya yang menjadi mubtada tadi mesti didahului oleh nafyun atau istifham. Ah, muslim, baca muslim. Suma qala syari ayataqaddama ala nakirati nafyun aw istifhamun ila al-akhir hadzal musawwigu raji'un ila ilal umumi li anna nakirata fi siyakin nafsi aw istifhami tufidul umumi, tufidul umuma, tufidul umuma. Baik, perhatikan hadzal musawwiq, musawwiq ini nakirahnya yang mubtada nakirah mesti didahului nafyun atau istifham. Raji itu kembali kepada keumuman. Ya. Li anna nakirata fi siyakin nafyi, karena nakirah dalam konteks penafian atau istifham tufidul umumah. Kalau dikatakan aqaimun zaidun, ha, aqaimun zaidun, maka qaimnya itu dia umum, berarti umum. Terus lanjut, wa qawluhu antakuna mausufatan. Baik, ini musawwiq yang kedua. Berarti mubtada nakirahnya mesti punya na'at sifat. Terus hadzal musawwiqu raji'un ila al-khususi fa inna lafdha 'abdun fil ayati yashmalu al-kafir wal mu'min, yashmalu al-kafir wal mu'mina falamma wasafa bil imani, wasifa bil imani takhsisun bihi, tukhsisa bihi. Baik. Nah, musawwiq ini, pembolehan ini yang dia di mausufah, rajik kepada khusus. Fa inna labda abdun, Karena lafaz abdun pada contoh, contohnya apa yang dibawakan oleh musannif? Wala abdun mu'minun khairun. Hamba yang beriman, budak yang beriman. Nah, lafaz abdun hamba fil ayah di ayat tersebut yasmal itu mencakup al-kafir wal mu'min. Budak kafir, budak mukmin. Fala mawusifa bil iman tu khusisa bih. Namun tatkala disifati dengan keimanan budaknya menjadi khusus. Terus wa qawluhu an takuna mudafatan ai ila nakiratin wa hadza al musawwiqu rajiun ila al khususi li anna idafatan nakirati ila nakirati tufidu takhsisa. Naam. Atau dia diidafakan. Yang ketiga, musawwiq ketiga. Diidafakan ila nakirati, kepada nakiro. Karena kalau diidafakan pada ma'rifah, ya jadi ma'rifah dia. Masih ingat gak? Isim ma'rifah itu alam, ya alamiah, kemudian domir, isim isyarah, ya, isim mausul, kemudian yang ada alnya, dan yang diidafakan kepada lima hal tadi. Ya, wahadhal musawwiku rajiun ila khusus. Ini kembali kepada kekhususan yang musawwik berupa mudafatan li anna idafatan nakirati, karena idafah nakirah ya ilan nakirah kepada nakirah tufidu takhsis, makanya memberikan faedah takhsis ya. Taib. Terus wa qawluhu al muqaddamaini ala nakirati ay wasalihaini lil ikhbari kamthilatil musannifi wa hadzal musawwiqu raji'un ila al khususi. Baik, perhatikan. Kemudian kata beliau muqaddamain ala nakirah. Ya. Di antara ayyakuna adzarfu al khabaru dzarfan aw jarran wa majruran. Ya, di antara juga boleh musawwiq nakirah kalau khabarnya berupa dzarf dan jar majrur. Muqaddamain, yang jar majrur itu, jar majrur dan dzarf itu mesti didahului ala nakirah. Pada nakirah indaka rajulun fidari imra'atun. Naam. Ya. Ai salih. Ya. Salihaini lil ikhbar. Yang keduanya layak jadi khabar. Ya. Kal amsilatil musannif. Seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif wa hadzal musawwigu rajiun ila khusus. Terus lanjut. Fa in ta'akhkhara lam yasiha al-ibtida'a bihima. Al-ibtida'u fa'il dari yasih. Al-ibtida'u bihima nahu rajulun indaka wa imra'atun fid dari wa kadza in kana ghayra salihaini lil ikhbari lam yasiha al-ibtida'u bihima nahu inda rajulin malun wal insanin thawbun wali insanin taubun li adamil faidati. Nah, fa in ta'akhara. Nah, ketika keduanya jar majrur dan dzaraf diakhirkan, zaidun indak apa rajulun indaka gitu. Lam yasiha li tida'u bihima. Nah, maka enggak sah itu. Misalkan rajulun indaka. Dia didahuluk jar majrur diakhirkan atau dzarafnya enggak sah. Dijadi mubtada nakirah tadi. Nahu rajulun indaka wa imra'atun fidari, enggak boleh. Wa in wa kadza, demikian pula in kana ghayra salihain. Demikian pula apabila keduanya tidak layak menjadi ya tidak layak ya lil ikhbar, ada khabar lam yasih alif tidak ubiha. Maka enggak boleh juga mubtada dengannya. Inda rajulin malun. Li insanin saubun. Li ada mil faedah. Ini kayak gini enggak ada faedah. Ini coba. Inda rajulin malun. Di sisi seorang pria ada harta. Dan manusia memiliki pakaian. Enggak ada faedahnya seperti ini. Naam. Demo adhan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.